Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana ila aqwamit tariq wa syaraha sulurana bihidayatihi wa bikitabihil karim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali pada kesempatan hari ini kembali kita bertemu untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Bersama saya di studio sudah hadir ustaz kita, Ustaz Syafiar, yang nanti akan banyak memberikan masukan tentang apa saja yang ada kandungan-kandungan yang terdapat di dalam ayat ke-90 dari surat Al-A'raf ini. Kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la'in ittaba'tum syu'ayban innakum idzal lakhasirun. Pemuka-pemuka kaum Syu'aib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syu'aib, tentu kamu jika berbuat demikian akan menjadi orang-orang yang merugi. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini masih merupakan sambungan cerita tentang Nabi Syu'aib beserta dengan kaumnya. Kalau di dalam keterangan ayat terdahulu sudah dijelaskan bagaimana bantahan-bantahan yang diberikan oleh kaum Nabi Syu'aib beserta dengan ancaman mereka, dan juga bagaimana Nabi Syu'aib dengan penuh keyakinan dan pendirian yang kuat memberikan jawaban yang tegas dan argumen yang begitu jelas kepada kaumnya, di mana semuanya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah telah memberikan petunjuk kepada dirinya. Nah, di dalam keterangan ayat 90 ini jelas diberikan gambaran di sini tentang kekecewaan yang dialami oleh para pemuka-pemuka kafir kaum Nabi Syu'aib, di mana mereka mengatakan la ini taba'atum syu'aiban innakum idzal lakhasirun. Mereka berkata kepada teman-temannya, kalau kamu mengikuti Nabi Syu'aib, maka kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Satu hal yang sangat penting di sini adalah ayat ini menggambarkan bagaimana tindakan antisipasi yang dilakukan oleh kaum Nabi Syu'aib alaihissalam, yaitu orang-orang yang masih kafir, karena mereka tidak mampu lagi untuk merubah pendirian Nabi Syu'aib alaihissalam. Akhirnya mereka kemudian berusaha melakukan tindakan-tindakan untuk menghalangi jalan dakwah Nabi Syu'aib dengan cara memberikan bisikan-bisikan dan menanamkan doktrin kepada sahabat-sahabat mereka dan orang-orang di sekitar mereka, di mana kalau mereka mengikuti ajaran Nabi Syu'aib akan menjadi orang-orang yang merugi. Para pendengar rahimakumullah, hal yang menarik di sini adalah bahwa ternyata kaum Nabi Syu'aib yang masih kafir mengalami kekecewaan yang sangat besar karena mereka tidak mampu merubah pendirian Nabi Syu'aib. Ini menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa siapapun orangnya yang mengikuti jalan kemaksiatan, yang melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya orang-orang seperti ini tidak memiliki pendirian yang kuat di dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang seperti ini, yang suka melakukan kemaksiatan, adalah orang-orang yang paling mudah terserang stres. Semangatnya akan mudah sekali menurun dan akhirnya tidak lagi mampu menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan mereka. Kenapa ini dapat terjadi? Karena sudah sangat jelas di dalam keterangan ayat terdahulu, Nabi Syu'aib dengan sangat tegas mengemukakan pendiriannya bahwasanya apapun yang terjadi, dia tetap berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kaum Nabi Syu'aib yang masih kufur, mereka itu ternyata tidak berpegang kepada Allah, akan tetapi dengan jalan kemaksiatan yang mereka tempuh, sebenarnya mereka sudah mengikuti jalan-jalan syaitan dan bisikan-bisikan syaitan, di mana syaitan ini bukanlah merupakan pegangan yang kuat. Jadi catatan yang paling penting di dalam keterangan ayat ini adalah bahwa di dalam kehidupan ini kita harus memiliki pendirian teguh di dalam kebaikan. Apabila ternyata di dalam kehidupan ini kita masih menghadapi berbagai komplikasi permasalahan yang membuat dada kita sesak dan membuat diri kita itu cepat mengalami stres, penurunan semangat dan sebagainya yang bernada negatif, maka itu salah satu indikasi bahwa ternyata prinsip hidup kita serta pegangan hidup kita bukanlah berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir Ustaz Syafiar yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Diawali dari prolog Ustaz Perdana yang begitu luar biasa sekali keterangan dalam surat Al-A'raf ayat ke-90 ini. Yang kita harapkan di sini bahwasannya ketika kita mengkaji satu kisah dari Nabi Syuaib alaihissalam adalah menjadikan titik iktibar dalam kehidupan kita. Begitulah luar biasa pendirian Nabi Syuaib alaihissalam, walaupun dihadapkan, diiming-imingkan oleh para penguasa, yaitu memberikan fasilitas kepada Nabi Syuaib, akan tetapi dia tetap teguh dengan pendiriannya adalah untuk berjalan kepada jalan Allah, yaitu manhaj Allah Subhanahu wa taala dengan para kaumnya. Dan di sini bisa saya ilustrasikan Ustaz. Kalaulah kan jika seseorang itu yang dia benar-benar valid dengan kebenaran, ya, teguh dengan kebenaran, kemudian dihadapkan kepada dia itu satu iming-imingan. Ya, kadang orang bisa juga berubah ya. Membaur, tergoda semua dengan iming-imingan itu. Kalau bapak kan begitu, bisa menutupin kan keburukan ini atau memberikan satu jaminan, maka saya katakan saya berikan satu mobil Jaguar kan itu. Yeah. Saya berikan uang yang banyak. Kadang-kadang orang kita ya, umat Islam, menggunakan hukum apa saat kejepit itu. Uh-huh. Ada dalam kaidah fikih itu idza daqata sa'at kan gitu. Kalau tersesak ya boleh juga kita makan uangnya itu. Nah, ini saya rasa pendirian yang salah kan begitu. Jangan digunakan kaidah-kaidah fikih itu yang bisa mengkaburkan satu pemahaman kepada orang kan gitu. Permasalahan yang lain letakkan yang lain. Permasalahan yang ini letakkanlah yang benar. Jadi pendirian yang kukuh itu didasarin apa mengakarnya iman yang kita lakukan dari keyakinan kepada Allah, kemudian kita tauhidkan Allah dalam kehidupannya, kemudian kita aplikasikan dalam bentuk perilaku dan tindak tanduk kita sehari-hari. Sehingga kalau ini kokoh, maka benar-benarlah ketika kita terempas angin, uang, rayuan, bujukan, kita akan kuat untuk masih berjalan pada koridor Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini Ustaz, bagaimana kalau sudah ada orang pun gitu yang sudah terjerumus dengan imbas orang yang melakukan keburukan ini. Ini hartanya mau dikemanakan nih Ustaz, supaya untuk membersihkan hartanya itu kan. Apakah bisa dilanjutkan dengan imingan orang ya? Saya contohkan itu tadi ya, ada satu kedudukan. Iya. Kemudian ada orang saya contohkan memberikan legalitas togel gitu ya. Walaupun sekarang ini dia bentuknya ilegal ya. Jadi orang yang melegalkan ini diberikan jaminan uang dan sebagainya. Kemudian dia sudah sempat menikmatinya, ini gimana dalam Islam ini? Dia pingin kembali kepada yang baik, tapi saya terjepit, saya iya. Begini ya. Iya, sebenarnya tidak ada alasan untuk melakukan kejahatan walaupun kita berada dalam kondisi yang sangat-sangat terjepit. Iya. Tidak bisa diterima alasan untuk melakukan tindakan-tindakan maksiat atau perbuatan kriminal walaupun kita berada dalam kondisi yang sangat-sangat terjepit sekalipun. Mm-hmm. Ini yang betul-betul harus kita pahami. Artinya tidak ada toleransi di dalam agama untuk melakukan kejahatan, walaupun Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kemudahan dan pintu taubat bagi orang yang mau sadar diri. Jadi begini, bagi orang-orang yang sudah terlanjur melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang atau tindakan-tindakan maksiat dan dosa, maka sebenarnya ada beberapa hal yang harus dilakukan. Bila ternyata kesalahannya itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus minta taubat kepada Allah, bertobat kepada Allah. Jadi hartanya itu yang tunggu dulu. Itu kalau misalnya kalau kesalahannya itu berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia melakukan kesalahan yang yang menzalimi orang lain atau berhubungan dengan makhluk, maka selain dia bertobat kepada Allah, dia harus meminta maaf kepada orang yang dizaliminya. Caranya apa? Kalau ternyata dia memakan harta orang lain, dia harus minta maaf dan mengembalikan harta yang sudah diambilnya, yang bukan merupakan haknya. Kalau ternyata jabatan, dia harus kembalikan jabatan itu kepada orang tersebut, dan seterusnya. Jadi intinya adalah bahwa kalau kita melakukan maksiat atau dosa yang sifatnya menzalimi orang lain, maka kita harus minta maaf kepada orang itu dan memberikan kembali hak yang telah kita ambil dari orang tersebut. Dan ini berat. Ya, kalau minta ampun kepada Allah itu mudah. Kenapa? Allah itu Maha Pengampun. Tapi kalau kepada manusia, bukan setiap orang itu memiliki hati yang lunak dalam artian cepat memaafkan orang lain. Ya, bisa saja dia tidak memaafkan kita. Dalam kondisi dia tidak memaafkan kita, setelah kita minta maaf, maka ini tetap menjadi tanggung jawab orang yang melakukan kesalahan untuk tetap meminta maaf kepada orang yang dizaliminya. Jadi benar-benar kalaulah itu dosa di antara sesama manusia ya. Jadi yang hartanya tadi sudah mencicipin harta yang gak baik, ya seharusnya dia kembalikanlah kepada jalan yang benar ya. Diasingkanlah hartanya itu ya. Betul. Tidak akan bertemu yang baik itu kepada yang buruk. Betul sekali. Salah satu hal yang juga menarik untuk kita cermati saat sekarang ini, ada fenomena-fenomena di mana berusaha untuk ditanamkan opini atau doktrin bahwa seseorang itu harus mengikuti struktur. Atau dalam kata yang lain, kalau dia tidak ikut kepada sistem, ya sistem maksud saya tadi, kalau dia tidak ikut kepada sistem, maka dia sendiri akan terkucil dan akan mengalami kesulitan-kesulitan. Ini sifatnya yang negatif. Katakanlah seperti ini, kalau di kantor misalnya, rata-rata semua orang di kantor itu menerima suap ya, atau sogokan, ya, maka orang-orang yang baru juga harus mengikuti seperti itu. Karena kalau tidak, dia akan dikucilkan. Ini yang coba ditanamkan oleh para pelaku-pelaku kemaksiatan. Itu kan salah. Menerima suap itu salah. Nah, satu hal yang betul-betul harus kita pahami yang berkaitan dengan keterangan ayat yang kita bahas pada hari ini, bahwa yang namanya melakukan kejahatan itu lemah sebenarnya, tidak punya topangan yang kuat. Kenapa? Karena ketika seseorang melakukan kejahatan, dia hanya bertumpu kepada hawa nafsunya dan bertumpu kepada syaitan. Sedangkan kita tahu Al-Quran sudah menggambarkan syaitan itu sebagai orang-orang, sebagai makhluk yang hanya berusaha untuk menjerumuskan manusia. Ini satu hal yang sangat lucu. Kenapa kita tahu syaitan itu menjerumuskan manusia, tapi ternyata kita masih suka mengikuti syaitan? Artinya kalau kita mengikuti jalan syaitan, kita akan terjerumus dan tidak akan mendapatkan kebaikan apapun. Dan kalau kita bertopang kepada hawa nafsu kita, maka inilah yang akan menjadi salah satu permasalahan di dalam kehidupan seseorang, di mana dia tidak akan pernah mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Nafsunya akan terus mengarahkannya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, ya kan? Menyukai istri orang lain, mengambil harta orang lain, melakukan tindakan-tindakan yang menghancurkan alam di sekitarnya, dan seterusnya. Ini semua akan berakibat fatal kepada dirinya. Jadi memang benar-benar di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan begitu luar biasanya pendirian Nabi Shu'aib alaihi salam untuk yang mengatakan yang hak tetap yang hak, kan begitu. Walaupun dengan iming-iming nanti kamu merugi, kan begitu. Ini yang diucapkan oleh para penguasa yang ada pada zaman Nabi Shu'aib alaihi salam. Tapi walaupun demikian, seharusnya kita ini benar-benar menjaga kualitas yang keimanan ini, benar kita berada itu tadi pada kebenaran selalu dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tambah dari kami. Sedikit Ustaz, mungkin saya ingin bertanya sebagai penutup dari pertemuan kita pada hari ini. Tadi sudah ada gambaran tentang kejahatan struktur. Nah, bagaimana ketika seorang muslim berusaha untuk tetap eksis di dalam hidupnya dalam melakukan kebaikan? Apa yang harus dilakukannya, Ustaz? Yang pertama, dia tetap pada koridor Allah Subhanahu wa taala. jangan takut mengatakan yang hak, tetap yang hak. Insya Allah kalau yang hak itu pasti Allah akan munculkan. Dia harus tetap banyak belajar Ustaz ya, baca benar, Al-Quran, baca ya, Al-Quran, menggali kan? Al-Quran, hadis ya, yang pembahasan sebelumnya kita bahaskan itu Nabi Syu'aib aja sendiri memohon sama Allah. Iya. Ya, dengan mohonan itu kalau yang benar baik itu pasti Allah akan bukakan okay. dengan kebaikan. Itu mungkin poin kedua Ustaz ya, berdoa ya, kepada betul, Allah. Berdoa kepada Allah. Jadi eksis kita kepada keimanan, berdoa kepada Allah, usahakanlah tetap dengan pada jalan kebaikan. Iya. Dan mencari orang-orang kawan-kawan yang betul. Baik ya Ustaz ya. Betul. Jangan mencari kawan-kawan yang buruk. Ini akan dapat mempengaruhi kita. Ya, baiklah Ustaz, terima kasih atas masukannya. Para pendengar rahimakumullah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dan kita jadikan pegangan di dalam kehidupan kita berkenaan ayat 90 ini. Tapi pada intinya adalah bahwa ayat ini mengajarkan kepada kita semua untuk tetap menjadi orang-orang yang memiliki pendirian teguh di dalam kebaikan. Pendirian teguh di mana kita sebagai seorang muslim harus tetap menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekeras mungkin untuk tetap berada di jalur koridor yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim memilih untuk keluar dari jalur Allah, maka sebenarnya dia sudah berusaha untuk menjalani jalan yang dipenuhi dengan berbagai rintangan-rintangan yang akan membuat hidupnya akan menjadi hidup yang sia-sia dan tidak punya makna. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dapat menjadikan kita semua tetap menjadi orang-orang yang optimis di dalam melaksanakan kebaikan, dan terutama sekali kita tetap memiliki semangat yang berkorbar untuk tetap mendalami dan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala secara lebih mendalam lagi. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.